Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Fa ya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala, pada kesempatan malam hari ini kita masih membahas pembahasan kita seputar kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti ahadakum syaitanu fi salatihi, sesungguhnya syaitan akan mendatangi salah seorang di antara kalian dalam salatnya, fayanfukhu fi maq'adatihi, sehingga syaitan pun meniupkan di bagian duburnya, fayukhayyalu ilaihi annahu ahdats, sehingga dengan hal tersebut terkhayalkan di benaknya bahwasanya dia adalah seorang yang berhadats. Fa idza wajada dzalika fala yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian menjumpai hal tersebut, maka janganlah kalian berpaling dari sholat untuk kalian ke belakang dan berwudu dan membatalkan sholat kalian, hingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasma'a sautan aw yajida riha, hingga dia bisa mendengar adanya suara ataukah mencium bau dari hadasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, namun asal dari periwayatan hadis ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala an, menunjukkan kepada kita bahwasanya khabar tersebut sabit sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan riwayat yang setelahnya pula dari Abu Sa'id Al-Khudri marfu'an, idza jaa ahadakum syaitan faqala innaka ahdats falyaqul kadzabta wa fi lafdhin falyaqul fi nafsihi, apabila salah seorang di antara kalian didatangi oleh syaitan kemudian syaitan membisikkan kepada dirinya, engkau berhadas, falyakul, maka katakanlah, kadzabta, engkau berdusta. Dalam lafaz yang lain disebutkan dengan kalimat falyakul fi nafsihi, hendaklah dia mengucapkan kalimat ini dalam dirinya, tidak dilafazkan, karena posisi dia ketika itu sedang mengerjakan sholat, sementara seorang muslim ketika mengerjakan sholat dilarang untuk berbicara dengan lisannya. Al-Muhim, dalam beberapa hadis-hadis yang tadi kita sebutkan menerangkan kepada kita bahwasanya asyaitan benar-benar berupaya untuk menjadikan seorang muslim ketika mengerjakan ibadah sholatnya dalam keadaan terganggu disebabkan karena adanya khayalan dari syaitan bahwasanya dia adalah seorang yang muhdits, seorang yang berhadats. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada seorang muslim, ketika dia dibisiki oleh syaitan perihal apa yang tadi kita sebutkan, maka janganlah itu dijadikan sebagai sandarannya. Bahkan dia mengatakan dalam dirinya, kadzabta. Nah, untuk menjelaskan bahwasanya bisikan tersebut tidak mengganggu sholatnya. Dan dengan hadis ini pula mereka para ulama menetapkan satu kaidah yang ma'ruf, yang masyhur di dalam kitab-kitab fikih karya mereka para fuqaha, yang menyebutkan bahwasanya al-yaqin la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan-keraguan pada diri seseorang. Kaidah ini diterapkan dalam sekian banyak masalah yang dengan kaidah tersebut akan menyebabkan seorang muslim mendapatkan ketenangan terkhusus ketika dia menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, dan akan menyelamatkan dirinya dari bisikan-bisikan asyaitan yang mengganggu dirinya ketika beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang demikian disebabkan karena seorang muslim ketika dia berwudu sebelum mengerjakan sholat, maka tentu selang berapa saat dari wudunya sampai dia mengerjakan ibadah sholatnya, maka muncul adanya keyakinan pada dirinya bahwasanya dia adalah seorang yang tahir, seorang yang suci dan tidak berhadas, karena sebelumnya dia adalah seorang yang berwudu. Sehingga ketika muncul pada dirinya adanya keraguan-keraguan terkait wudunya tersebut batal ataukah tidak, maka dikembalikan ke keyakinan yang ada pada dirinya, al-yaqin la yazul bisyak. Dia yakin sebelumnya berwudu, maka dengan itu menyebabkan akhirnya dia bisa meneruskan amalan sholatnya. Karena hadas yang tertanam di dalam benaknya tersebut ini masih bersifat keraguan-keraguan dan belum bisa dipastikan tentang keberadaannya. Nah, berbeda halnya ketika seseorang meragukan apakah dia suci atau tidak. Nah, setelah sebelumnya dia sebagai seorang yang berhadas, dia ragu, ini saya sudah wudu atau belum ya? Nah, ini saya sudah apa? Wudu ataukah belum? Maka dalam hal ini keyakinan yang ada pada dirinya tentu adalah dia sebagai seorang yang muhdis, yang berhadas. Karena sebelumnya dia belum berwudu. Wudu adalah sesuatu yang meragukan pada dirinya apakah dia kerjakan sebelumnya ataukah tidak. Maka ketika itu disyariatkan baginya untuk berwudu. Karena asal dari keyakinan tersebut itu dibangun di atas dirinya sebagai seorang yang berhadas, bukan sebagai seorang yang bersuci atau berwudu sebelumnya. Nah, dan kemarin telah kita sebutkan penjelasan hadis ini yang dijelaskan oleh mereka para fuqaha, maknanya adalah dikembalikan ke aghlabiyah, kepada keumuman. Kebanyakan seorang mengeluarkan sesuatu dari duburnya itu menimbulkan adanya suara atau memunculkan adanya aroma. Nah, sehingga hadis ini dibawakan ke makna aghlabiyah, kebanyakan kasus itu demikian. Namun bila ternyata seorang ketika dia berwudu ataukah mengerjakan ibadah sholat, kemudian dia yakin adanya ada sesuatu yang keluar dari duburnya tersebut dan tidak bersuara, maka ketika itu wajib baginya untuk membatalkan sholatnya dan berwudu. Karena tadi kita sebutkan keyakinan tidak bisa digoyahkan dengan keraguan-keraguan, namun yang bisa menggoyahkan adanya keyakinan adalah al-yakin. Adalah apa? Al-yakin. Jadi kalau misal seorang yakin dia sebagai seorang yang berhadas, maka batalkanlah wudunya. Kemudian dia berwudu, baru kemudian kembali melanjutkan ibadah sholatnya. Inilah keterangan yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya syaitan sangat membenci Bani Adam, sehingga mereka berupaya untuk menimbulkan sekian banyak kerusakan-kerusakan pada amalan-amalan mereka Bani Adam ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah dalam ibadah sholatnya. Demikian pula di dalam hadis ini pula kita bisa mengambil faedah peringatan agar seseorang tidak memperhatikan was-was dari syaitan. Al-wasawis, yang namanya was-was, itu tidak hanya muncul dalam perkara sholat saja, tapi juga dalam perkara-perkara yang lain yang bersifat ibadah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti seseorang ia buang hajat, ataukah dia bertoharah, bersuci dari kencingnya. Ini sekian banyak muncul adanya was-was, apakah kencingnya tersebut itu sudah bersih ataukah tidak. Nah, sehingga menyebabkan akhirnya seseorang bersikap ghulu, berlebih-lebihan ketika melakukan thaharah tersebut dengan tata cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian mereka ada yang mengurut kemaluannya untuk benar-benar memastikan apakah ada kencing yang keluar ataukah tidak. Ini termasuk sifat ghulu yang dilarang di dalam Islam. Dan sifat ini muncul disebabkan karena adanya was-was yang dihembuskan oleh syaitan untuk meragu-ragukan seorang hamba dan merusak amalan ibadah ketaatan seorang hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula terkadang muncul ketika seorang berwudu, ya kan? Terkadang ada seseorang yang dia berwudu, dia ulang-ulang terus ketika mencuci tangannya atau mencuci kakinya, terkhayalkan seakan-akan mungkin bagian tumitnya belum terkena wudu, sehingga terus dia siram sampai dengan kadar at-tabdzir, berlebih-lebihan di dalam menggunakan air wudu. Ini juga perkara yang tercela. Apalagi muncul disebabkan karena adanya was-was. Ataukah mungkin semisal seseorang ketika dia mengusap telinganya begitu, karena disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berwudu mengusap telinganya belum melakukannya sebanyak satu kali. Terkadang seorang ragu-ragu, ini sudah terkena semua atau belum ya, sehingga dia mengulang-ulang gerakan tangannya di dalam mengusap daun telinganya tersebut. Ini juga sifat ghulu yang tercela yang muncul disebabkan karena adanya was-was dari syaitan. Demikian pula dalam praktek amalan-amalan yang lain, di antaranya adalah sholat seperti yang disebutkan di dalam hadis. Sehingga terkadang seseorang ketika dia muncul di dalam, ataukah ketika muncul di dalam benaknya tersebut adanya was-was dari syaitan, itu terkadang pada sebagian mereka, orang-orang yang jahil, langsung membatalkan sholatnya, ya kan? Oh, saya batal, ulang lagi wudhunya, kemudian datang lagi, batal lagi, ulang lagi, terus demikian. Ini termasuk dari tindakan hulu yang tercela di dalam Islam. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakinkan seorang muslim, bahkan menyebutkan dengan perintah untuk dia mengatakan kadzabta, kamu berdusta, tidak benar, saya adalah seorang yang telah wudu sebelumnya. Nah, sehingga tadi kita sebutkan yang namanya keragu-raguan di bawah dari derajat yakin, yang tidak bisa menggoyahkan yakin, itu memiliki beberapa tingkatan. Memiliki beberapa apa? Tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah yang dikenal dengan ghalabatul dhon. Ghalabatul dhon itu artinya dugaan seseorang yang kuat benarnya lebih besar dari salahnya. Ini namanya dhon. Dan disebutkan oleh mereka para ulama, Ketika seseorang mengalami was-was di dalam ibadah sholatnya terkait hadas dan tidaknya dirinya, itu juga diterapkan padanya ke makna ghalabatul dhon yang tadi kita sebutkan. Seorang dia ragu. Selama ada keraguan-raguan dalam dirinya, apakah itu sifatnya ghalabatul dhon yang keraguan-raguannya lebih kecil benarnya dibandingkan salahnya, maka tetap diterapkan padanya hadis yang tadi kita sebutkan. Bila ghalabatul dhon saja itu tidak bisa menggoyahkan yakin, tidak bisa apa menggoyahkan yakin, al yakin la yazulu bisyak, apalagi tingkatan-tingkatan keraguan yang di bawahnya. Bila antara tingkatan keraguan-raguan salah dan benarnya itu 50-50, 50%, 50% diistilahkan di dalam bahasa Arab dengan istilah syak. Di bawahnya berarti waham. Dan keseluruhan dari keraguan-raguan yang tadi kita sebutkan tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalil yang benar untuk seseorang muslim membatalkan ibadah sholatnya. Hingga Rasul mengatakan la yansarifu anha hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Karena dengan adanya kedua hal inilah seseorang akan memiliki rasa yakin bahwasanya dia adalah seorang yang berhadas. Wallahu a'lamu bishawab. Tayib, kita masuk ke perkara yang setelahnya ataukah bab yang setelahnya. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah menyebutkan adanya bab adabu qadha'il hajah. Bab yang menerangkan seputar adab-adab yang diperhatikan oleh seseorang ketika dia menunaikan hajatnya. Ketika dia apa? Menunaikan hajatnya. Yang dimaksud dengan adab atau kalimat adab adalah akhlak-akhlak tabiat yang dimiliki oleh seseorang baik bersifat ucapan ataukah perbuatan. Baik bersifat ucapan ataukah perbuatan. Artinya perkara apa saja yang harus dilakukan oleh seseorang baik bentuknya ucapan, semisal zikir ataukah doa yang dianjurkan di dalam Islam, ataukah perbuatan terkait cara dia membersihkan najis yang keluar dari tubuhnya. Ini subhanallah ternyata demikian gamblang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diceritakan di dalam salah satu riwayat bahwasanya pernah satu ketika ada salah seorang dari ahlul kitab yang mendatangi sahabat Rasul yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Ia datang kepada sahabat Rasul Salman Al-Farisi kemudian menyampaikan kepada Salman yang tujuan awalnya adalah merendahkan Islam, menghinakan Islam. Ia mengatakan, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian kulla syai'in, segala sesuatu, hatta al-khira'ah, hingga dalam masalah khira'ah, yakni buang hajat. Apakah dalam hal buang hajat saja diajarkan oleh Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam? Awalnya merendahkan Islam, menghina Islam, ingin untuk agar supaya Islam itu direndahkan, dicibir oleh dirinya dengan kalimat yang dia keluarkan dari lisannya. Namun beliau Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menjawab dengan yakin dan mengatakan ajal benar. Laqad 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita umat Islam ini segala sesuatu hingga dalam bab khira'ah, buang hajat tata caranya seperti apa. Kemudian belum menyebutkan hadis larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seorang ia beristinja menggunakan tangan kanannya dan menggunakan kurang dari 3 batu, dan larangan Rasul untuk seorang beristismar membersihkan kotorannya dengan menggunakan kotoran ataukah dengan menggunakan tulang-tulang binatang. Ini menunjukkan kepada kita demikian sempurna ternyata agama Islam dalam perkara-perkara yang dibutuhkan oleh seseorang. Itu semuanya diterangkan oleh Allah dan Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang dimaksud dengan al-hajah, qadha artinya menunaikan al-hajah. Yang dimaksud dengan al-hajah di dalam bab ini adalah al-ghaid awil baul. Seorang dia buang hajat, baik membuang kotoran ataukah membuang air kencingnya. Naam. Di sana terdapat adab-adab yang diterangkan di dalam al-Islam. Sehingga pengertian qadha'uha, yakni dia menunaikan hajatnya, artinya adalah cara untuk dia bisa membersihkan dari kotorannya tersebut. Ada tata caranya yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Karena segala sesuatu yang tertimbun di dalam perut seorang hamba itu adalah sesuatu yang merusakkan, sesuatu yang apa? Yang memadaratkan dirinya. Karena itulah Allah Azza wa Jalla dengan hikmahnya dan nikmatnya memberikan rahmat kepada setiap Bani Adam, bahkan seluruh makhluk, untuk membuang kotoran-kotoran yang jelek, yang membahayakan tubuhnya melalui dubur, demikian pula kubulnya. Ini termasuk dari nikmat yang Allah berikan kepada seluruh hamba-hambanya. Naam. Tayyib, kita sebutkan hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini hadis yang pertama dari pembahasan kita seputar bab qadha'il hajah. Dari Anas bin Malik Al-Ansari, khadim pelayan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan, kana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-khala'a, apabila beliau masuk ke khala', yang dimaksud khala' secara bahasa artinya adalah tempat yang kosong, tertutup dari penglihatan seseorang, tertutup dari lalu lalang orang-orang yang berjalan di sekitarnya. Ini khala, tempat yang kosong, yang sepi. Dan yang dimaukan di sini adalah tempat seseorang membuang hajat. Tempat seseorang apa? Membuang hajatnya. Karena seseorang ketika dia membuang hajat, dia akan memilih tempat-tempat yang kosong, yang sunyi, yang apa? Tidak terlihat dari pandangan-pandangan manusia. Naam. Kalau di zaman dahulu, seseorang membuang hajat itu di padang pasir, ya kan? Belum ada WC, apalagi masuk ke rumah-rumah seseorang. Nah, di sebagaimana yang ada di zaman kita saat ini. Inilah yang terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Ketika seorang ingin membuang hajat, maka dia keluar dari rumahnya, kemudian mencari tempat yang kosong dan membuang hajatnya di tempat tersebut. Namun seiring dengan perkembangan zaman, walhamdulillah, Allah memberikan kemudahan, ya kan, sampai dibangunnya rumah-rumah seseorang lengkap dengan WC-nya, ada airnya, sehingga memudahkan seseorang untuk membuang hajat tidak harus keluar rumah jauh, tapi cukup di dalam rumahnya tersebut. Nah, nah, disebutkan di dalam riwayat ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza dakhala al-khala, apabila beliau masuk ke khala, ke WC untuk membuang hajat, wa du'a khatamahu, beliau meletakkan cincinnya. Beliau meletakkan apa? cincinnya. Disebutkan dalam riwayat, cincin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertuliskan kalimat Muhammad Rasulullah, sehingga beliau meletakkan cincinnya dan baru setelahnya dia beliau membuang hajat di tempat tersebut. Akhrajahul arba'ah, disebutkan oleh Habib Ibnu Hajar, diriwayatkan oleh imam yang empat. Wa huwa ma'lulun, namun sanad dalam riwayat tersebut itu dilemahkan oleh mereka para ulama. Naam. Di dalam kitab Sunan, hadis ini dimasukkan dalam bab naz'ul khatim 'inda dukhulil khala. Anjuran agar seseorang dia melepaskan cincinnya ketika masuk ke khala, masuk ke WC, karena cincin tersebut tertulis di dalamnya kalimat zikir kepada Allah Azza wa Jal. Sebagian dari kalangan periwayat hadis ini menyebutkan di atas dari hadis ini bab zikrullah Azza wa Jalla 'alal khala wal khatim fil khala. Bab seputar zikir kepada Allah di WC, apakah dibolehkan atau tidak. Demikian pula membawa cincin di WC, dibolehkan atau tidak. Baru kemudian menyebutkan hadis Anas bin Malik yang mengisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak masuk ke dalam WC, beliau meletakkan cincinnya dan meninggalkannya. Al hadis. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa masalah. Namun di sini ada satu masalah penting yang ingin untuk kita sebutkan di luar dari pembahasan, yaitu masalah hukum seseorang memakai cincin. Nah, hukum seseorang memakai cincin. Ini perhatikan para talib, ya kan. Pembahasan ini pembahasan yang sangat penting, sehingga kita pandang untuk perlu kita bahas dan mendahulukannya. Cincin itu sendiri di sekitar kita memiliki sekian banyak bahan, ya kan. Kalau cincin yang terbuat dari emas, jelas sepakat para ulama haram bagi seorang pria untuk mengenakan cincin tersebut. Allah hanya menghalalkan emas bagi mereka para wanita. Nah, boleh bagi seorang wanita mengenakan perhiasan dari emas atau cincin atau gelang. Adapun seorang pria dilarang untuk memakai cincin yang terbuat dari emas. Yang menjadi pembahasan kita di sini adalah terkait cincin selain dari bahan emas tersebut, terkait cincin yang berasal dari bahan yang terbuat dari bahan selain dari emas. Nah, terdapat beberapa riwayat hadis yang menjelaskan bahwasannya cincin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu terbuat dari bahan perak. Terbuat dari apa? Bahan apa? Perak. Nah, coba antum lihat cincin antum bahannya perak atau tidak. Tahu kan bahan perak kan? Perak itu seperti aluminium ya, yang warnanya silver, kayak warna stainless begitu, tapi enggak terang dia. Kayak warna panci, kayak mirip aluminium perak, ma'ruf. Riwayat tersebut datang di dalam beberapa hadis, di antaranya riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Anas bin Malik menceritakan anna nabiyallah, bahwasanya Nabi Allah yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam arada ayyaktuba ila rahtin au unasin minal a'ajim. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di masa tersebut berkeinginan untuk menulis surat yang beliau kirim ke beberapa kelompok atau orang-orang yang bukan dari suku Arab. disebutkan di dalam kitab sejarah, pada awal dakwah Islam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkeinginan untuk menyebarkan Islam di luar dari negeri Arab. Sehingga negara-negara selain Arab beliau kirimi surat dan diajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Di antaranya surat tersebut pernah beliau kirim ke Raja Najasyi, Raja Hirakl dan yang lainnya dari para raja-raja suku-suku yang non-Arab ketika itu. Al-Muhim diceritakan oleh Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk menulis kepada mereka surat. Faqila lahu, maka ada salah seorang yang mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, innahum la yaqbaluna kitaban illa alaihi khatim. Sesungguhnya termasuk dari kebiasaan mereka, mereka tidak akan menganggap dan menerima satu surat kecuali surat yang di atasnya tersebut itu ada cincinnya, menunjukkan itu surat yang resmi. Nah, itu adalah surat yang resmi dari seorang raja. Dan ketika itu para raja-raja mereka memberikan stempel pada surat-surat yang penting menurut mereka dengan cincin yang bertuliskan logo-logo yang mereka miliki tersebut. Falhasil diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inilah kebiasaan mereka orang-orang tersebut. Fatakhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam min fiddatin naqshuhu Muhammad Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil cincin dari perak, kemudian beliau mengukirnya dengan kalimat Muhammad Rasulullah. Jadi di cincin beliau itu ada ketiga kalimat tersebut, Muhammad, Rasulullah, dan beliau gunakan untuk memberikan stempel pada surat-surat penting yang beliau kirim ke bangsa-bangsa selain Arab, mengajak mereka masuk ke dalam al-Islam. Nah, inilah cincin yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terdapat riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim pula dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diceritakan dengan lafaz anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khatiman min dhahabin wa fiddah. Pada awal kalinya, kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin tersebut itu dari dua bahan. Yang pertama dari bahan emas, ada emasnya, kemudian ada peraknya. Ada emasnya, ada apa? Peraknya. Dan tertulis di cincin tersebut kalimat Muhammad Rasulullah. Ini sama dengan hadis Anas bin Malik ya, cuman lebih rinci disebutkan oleh Ibnu Umar. Awal kali cincin beliau dari emas dan perak. Nah, diceritakan dalam riwayat ini, fattakhadhan nasu mithlahu, maka ketika para sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan cincin dari emas dan perak, mereka pun meniru beliau, ya kan? Mereka membuat cincin dari emas dan perak, tentu tanpa ada kalimat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falhasil, ketika Rasul melihat mereka para sahabat mengenakan cincin dari dengan bahan yang sama yang beliau kenakan, diceritakan oleh Ibnu Umar, Roma bihi wa qala la albisuhu abada. Rasul pun melempar cincinnya agar para sahabat juga tidak mengenakan cincin tersebut. Beliau mengatakan, la albisuhu abada, saya tidak akan mengenakan cincin yang seperti ini selama-lamanya. Karena ada apa? Ada bahan emasnya. Dan emas dilarang oleh mereka para dan emas diharamkan bagi seorang pria untuk menggunakannya. Thumma takhadha khatiman min fiddah. Kemudian setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti cincinnya. Beliau kenakan cincinnya tersebut dari bahan perak. Fattakhadha an-nasu khawatim al-fiddah. Maka manusia pun, yakni para sahabat, meniru kembali dan mereka pun membuat cincin-cincin mereka dari perak sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, fala bisal khatim ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma waqa'a min Utsman fi bi'ri Aris. Kemudian setelah Rasul wafat, cincin beliau dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau kenakan cincin tersebut menggunakan yang sama sebagaimana yang digunakan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, cincin tersebut dikenakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Kemudian setelah Umar meninggal, cincin itu dikenakan oleh Uthman, dan di zaman Uthman ibn Affan beliau menjatuhkannya di sumur yang bernama Sumur Aris. Dan diceritakan dengan jatuhnya cincin tersebut, diceritakan hilang dan tidak diketahui keberadaan cincin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun setelah dilakukan upaya untuk mengurasnya dan mencarinya, namun ternyata Allah takdirkan tidak ditemukan cincin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Inilah beberapa riwayat-riwayat hadis yang menerangkan kepada kita cincin yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, beliau menggunakannya dalam rangka ada hajat. Untuk apa? Untuk menyetempel surat-surat yang beliau kirim ke bangsa-bangsa Ajam, mengajak mereka masuk ke dalam al-Islam. Kemudian yang kedua, cincin yang dikenakan oleh Rasul dan ditiru oleh para sahabat, mereka mengenakannya, itu terbuat dari apa? Hah? Dari perak. Dari bahan apa? Bahan perak. Sehingga terkait sekian banyak hadis yang tadi kita sebutkan, Rasul mengenakan cincin, demikian pula para sahabat meniru beliau dan mengenakan cincinnya, terjadi pembahasan di antara mereka para ulama terkait apa hukumnya bagi seorang pria memakai cincin. Apa hukumnya bagi seorang pria memakai cincin? Apakah dibolehkan ataukah tidak? Ini para santri yang meminta perhatian ya. Nah, karena di sini banyak pembahasan terkait masalah yang pertama, hukum seorang pria mengenakan cincin bila yang dimaksud cincin tersebut adalah dari bahan emas. Sepakat para ulama, para fuqaha, haramnya dia mengenakan cincin dari bahan emas. Emas ya, bukan apa? Kuningan. Nah, tahu kan emas kan? Emas bukan dari bahan kuningan atau yang semisalnya. Sepakat. Karena banyaknya hadis yang melarang seorang pria untuk menggunakan emas dalam bentuk apapun. Adapun terkait seorang pria menggunakan cincin, yang pertama, bila cincin tersebut terbuat dari bahan perak, karena ada dua pembahasan nantinya, dari bahan perak dan bahan besi, apa hukumnya? Yang pertama, bila cincin tersebut itu terbuat dari bahan perak, terkait hukum seorang pria mengenakan cincin tersebut, terjadi khilaf di antara para al-fuqaha. Terjadi khilaf di antara para fuqaha. Pendapat yang pertama dari mazhab Hanafiyah, al-Imam Abu Hanifah alaihi rahmatullah dan para pengikutnya, mereka mengatakan bahwasanya mengenakan cincin tersebut hukumnya sunnah, tapi terkhusus bagi mereka orang-orang yang memiliki hajat padanya. Seperti seorang penguasa, ya kan, harus punya cincin untuk menyetempel surat yang resmi darinya. Oh, ini dari presiden. Ataukah dari seorang qadhi? Seorang qadhi, seorang hakim, dia hendak memutuskan dalam satu masalah, maka dia tulis dalam kertas kemudian menyetempel dengan cincinnya. Ini dibolehkan. Dan bahkan mazhab Hanafiyah mengatakan sunnah baginya untuk memakai cincin tersebut karena ada hajat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian mazhab yang kedua dari mazhab Al-Hanabilah, mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah, yang sahih dari mazhab tersebut berpendapat bahwasanya mengenakan cincin dari bahan perak untuk seorang pria hukumnya mubah, bukan sunnah. Hukumnya apa? Mubah, bukan apa? Sunnah. Ini dari bahan apa? Bahan perak, bukan dari bahan yang lain. Nah, nanti akan kita sebutkan istidlal, demikian pula pendapat yang rajih insyaallah taala. Kemudian mazhab yang ketiga dari mazhab Malikiyah. Al-Imam Malik alaihi rahmatullah dan para pengikutnya berpendapat bahwasanya mengenakan cincin tersebut itu sunnah dengan syarat yang pertama cincin itu terbuat dari apa? Perak. Nah, murni. Perak apa? Murni. Kemudian yang kedua, dipersyaratkan bagi orang yang mengenakannya, tujuan dia mengenakan cincin tersebut adalah mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana sahabat, mereka mencontoh Rasul ketika mengenakan cincin tersebut dan tidak diingkari oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Bukan diniatkan ketika mengenakan cincin tujuannya adalah dalam rangka untuk riya. Nah, ujub, ya kan, bangga diri. Wah, masya Allah itu, ha, digini-ginikan cincinnya. Masya Allah itu cincinnya mengkilat. Bangga dia, oh ini loh cincin saya. Nah, semakin banyak cincinnya semakin bangga, ya kan? Ya begitu kah? Nah, ini ya, mazhab Malikiyah menyebutkan dengan syarat-syarat yang tadi kita sebutkan. Pertama, cincin itu dari bahan perak. Yang kedua, niat mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga, tidak ada pada dirinya tersebut niatan-niatan yang rusak seperti ujub dan yang semisalnya. Kalau semisal tidak terpenuhi, kalau semisal ada pada dirinya tersebut niatan-niatan yang tidak baik, maka dilarang bagi dia untuk mengenakan cincin. Nah, sekarang coba kita evaluasi, ya kan. Cincin antum itu terbuat dari bahan apa, ha? Ada yang dari bahan perak, kayu, dari bahan besi, ya kan, rata-ratanya. Sehingga tidak termasuk ke pembahasan yang tadi kita sebutkan. Sehingga salah kalau mengatakan ini sunnah Ustaz mengenakan cincin. Antum cincinnya apa? Oh, emas, perak Ustaz. Ya, cincinnya Rasul itu perak, bukan emas. Kalau ingin mencontoh Rasul, contoh secara totalitas. Belum mengenakan cincin, bukan cincin tok ya, tapi dari bahannya juga sama. Dari bahan perak sebagaimana sahabat mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian niatannya antum mengenakan cincin apa? Hah. Udah bahannya emas, udah bahannya bukan perak, niatan mengenakan cincin ini ujub, ya kan? Buktinya apa? Wah, itu banyak di tali apa namanya di tangan-tangannya itu cincin itu, bahkan di jari ini ada kadang 3 cincin. Di jemari antum itu terkadang Ustaz lihat itu ada 3 cincin itu di sini semuanya ada cincinnya. Wah, ya subhanallah. Nah, nanti akan kita sebutkan insyaallah taala di kesempatan yang setelahnya di jari mana kita dianjurkan untuk mengenakan cincin, ya, bukan di sembarang cincin, bukan di sembarang jari, ya. Dan di jari mana yang kita tidak boleh mengenakan cincin itu ternyata ada keterangannya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun terkait pembahasan yang setelahnya, hukum menggunakan cincin yang terbuat dari bahan apa selain dari perak dan emas, dari bahan besi dan yang semisalnya, khilaf yang terjadi antara para fuqaha dan pendapat yang rajih insyaallah kita akan bahas pada kesempatan yang setelahnya. Biidznillahi taala, karena waktu sudah enggak mencukupi kita, insyaallah kita akan bahas secara tuntas biidznillahi taala di pembahasan dan kesempatan yang berikutnya. Insyaallah taala. Baik, ini bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.